Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah selalu Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang kelima. Dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari surah An-Nisa ayat yang ke-135. Baik, baca mulai ayatnya. 135 ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada. Qawwamina bilqisti syuhada. Itu kalau mau lanjutin jangan dari qawwamina. Kunu kalau mau. Kunu. Ya. Kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilun wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan dan menjadi saksi bagi Allah walaupun atas diri kalian sendiri atau kedua orang tua dan kerabat. Jika dia menjadi kaya atau miskin, maka Allah lebih dekat terhadap keduanya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu agar kalian berbuat adil. Dan jika kalian putar balik atau kalian menentang, maka sungguhnya Allah Dia terhadap apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tambih, aladhi naisi mausul sebagai badal, amanu fi'il madi, waw sebagai fa'il, kunu fi'il madi, fi'il amr nakis, al-waw sebagai isim kanu, qawwamina khobar kanu, bilqisti. Kunu kali ya, jangan bilang kan kunu. Oh iya, kunu. Khobar kunu, bilqisti, jarwa majrur, syuhada'a, khobar kana. Lillahi jarwa majrur, al-waw harf, al-waw, lilhal lau harfu syart ala anfusi jarwa majrur kum mudawfun ilaih au harfu atfin alwalidaini ma'tuf wal akrobi alwaw harfu atfin akrobina ma'tuf juga in harfu syart syartin yakun fi'il mudhari naqis majzum apa namanya majzum iya yeah. Terus isimnya apa Ustaz nih isimnya itu al masyhud kan lagi ngomongin kalau yang dipersaksikan itu iya ya sekalipun yang dipersaksikan itu kayak atau miskin sama aja jangan membedakan antara yang kaya dan miskin. Nah, ini lagi konteksnya lagi bicarain kalau jadi saksi kan. Jadi mau ya. Yang disaksikan itu kaya atau miskin harus tetap berlaku adil. Iya, Ustaz. Masyhud berarti Ustaz. Iya, al-masyhud. Ghaniyan khobar yakun أو حرف عطفٍ فقيراً معطوف على غنياً. الفاء حرف جواب. الله لفظ الجلالة sebagai مبتدأ. أولى خبر. بهما جار ومجرور. الفاء حرف عطفٍ لا ناهية. تتبع في المضارع مجزوم بلا. Waw waw waw apa fa'ilnya. Al-hawa maf'ulun bih. An harfu masdariyin wa nasbin. Ta'dilu fi'il mudhari mansubun bi an. Al-waw sebagai fa'il. Al-waw harfu 'atfin. Talwu fi'il mudhari majzum. Al-waw sebagai fa'il. Aw harfu 'atfin tu'ridu fi'il mudhari majizum juga. Al-waw sebagai fa'il. Al-fa'u harfu atfin. Harfu jawab. In harfu taukidin wa nasbin. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allaha lafzul jalalah sebagai isim inna. Karena fi'il madhi nakis. Isimnya domir mustatir. Wa bima jar wa majrur. Tak malu na fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il khabiran khabarkana. Ya ayuhal lazina saddaqu saddaqullahu wa rasulahu saddaqullaha wa rasulahu wa amalu bi syar'ihi kunu qa'imain. Amila ya malu. Oh, wa amilu bi syar'ihi kunu qa'imina bil adli mu'addina lisyahadati liwajhillahi ta'ala walau kanat ala anfusikum aw ala abaikum wa ummahatikum aw ala aqaribikum mahma kana sya'nu sya'nul mashhudi alaihi ghaniyan aw faqiran fa inna allaha ta'ala aula bihima minkum wa 'alamu bima fihi salahi huma fala yuhmilannakumul bima fihi salahi hima. Jadi apa hihi? Solahuhuma fala yuhmilannakumul hawa wat ta'assubu ala tarkil adli wa in tuhrifu syahadati bi alsinatikum wa in tuhrifu syahadata wa in tuhrifu syahadata bi alsinatikum fata'tu biha ala ghairi haqiqatiha aw tu'ridu anha bitarki adaiha aw bikitmaniha fa inna Allah ta'ala kana aliman bidaqaiki amalikum wasayujazikum biha. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, menjalankan syariatnya, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Menunaikan persaksian. Mengharap wajah Allah Ta'ala terhadap diri kalian sendiri atau ayah-ayah kalian dan ibu-ibu kalian atau terhadap karib kalian. Bagaimanapun keadaan orang yang dipersaksikan baik kaya atau miskin, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lebih memperhatikan mereka dibandingkan kalian atau lebih tahu apa yang mendatangkan masalah kemaslahatan mereka berdua. Janganlah hawa nafsu dan fanatik ya Ustaz. Ya, benar. menyeret kalian untuk menyampingkan berlaku adil. Apabila kalian mengubah-ubah persaksian dengan lisan kalian, lalu membawa persaksian yang tidak sebenarnya atau berpaling darinya, tidak mengemukakan atau menyembunyikannya, maka sungguhnya Allah Ta'ala Maha Mengetahui tindakan kalian yang sekecil-kecilnya dan akan memberikan balasan kepada kalian menurut perbuatan tersebut. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhadaa'a lillahi walau 'ala anfusikum. أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Wahai orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, ya, dengan menjadi saksi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun itu untuk diri kalian atau kedua orang tua kalian atau kerabat kalian. Jadi kalau kita menjadi saksi, sekalipun ya menjadi saksi untuk keluarga atau untuk orang tua, maka harus berlaku adil. Ya, jadi jangan hanya karena orang tua kita, kemudian karena saudara kita jadi misalnya memberikan kesaksian palsu demi menyelamatkan ya orang tua atau keluarga kita. Ini nggak boleh. Jadi berlaku adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Mengatakan sesuatu sesuai dengan keadaannya. Iyakun ghaniyan aw faqira, ya. Kalau sekiranya mereka itu yaitu yang dipersaksikan adalah orang kaya atau orang miskin, maka Allah yang lebih memperhatikan mereka. Maka Allah lebih utama terhadap keduanya. Dalam hal apa? Dalam hal perhatian. Jadi nggak peduli apakah dia kaya ataupun miskin, ya maka kita harus berlaku adil. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, maka janganlah kalian yang mengikuti hawa nafsu kalian, ya, agar bisa berlaku adil. Wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian mengelak, ya, atau menolak untuk bersaksi, yaitu dengan tidak mau menjadi saksi atau menyembunyikan kebenaran, ya, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sungguhnya Allah Maha teliti, ya, dari apa yang terhadap apa yang kalian kerjakan. Baik, lanjut ya. Baca boleh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan kepada yang sebelumnya. Dan siapa yang ingkar kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat sesesat-sesatnya. Ya harfu nida, ayu, munada, ha harfu tanbih, alladzina isim mausul sebagai badal, amanu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il, aminu fi'il amr, alwaw sebagai fa'il, billahi jarwa majrur, arwaw harfu atfin, rasuli ma'tuf ke Allah, alha'u mudhof ilaih, alwaw harfu atfin, alkitabi ma'tuf ke Allah, alladhi isim mausul sebagai na'at, nazzala fi'il madhi, ala rasuli jarwa majrur, alha'u mudhof ilaih, alwaw harfu atfin, Al-kitabi ma'tuf ke Allah, alladhi isi mausul sebagai na'at, anzala fi'il madhi min qablu jarwa majrur. Al-waw harfu atfin, man harfu syar, isim syartin sebagai mubtada, yakfur fi'il mudhari majzumun biman, billahi jarwa majrur, al-waw harfu atfin, malaikati ma'tuf ke Allah, al-ha'u mudhaf ilaih. Al-waw harfu atfin, kutubi ma'tuf ke Allah, al-ha'u mutuf ilaih. Al-waw harfu atfin, rusuli ma'tuf ke Allah, al-ha'u mutuf ilaih. Al-waw harfu atfin, al-yaumi ma'tuf ke Allah, al-akhiri na'at untuk al-yaumi. Al-fa'u harfu jawab, qad harfu tahqiqin, dhalla fi'il madhi, dhalalan maf'ul mutlak, ba'idan na'at dari dhalalan. Jumlah dari faqad dhalla dhalalan ba'ida sebagai mubtada dari man. Sebagai khobar kan ada. Sebagai khobar ya, sebagai khobar dari man. Tafsirnya ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ihi dawimu 'ala ma antum 'alaihi min at-tasdiqil jazimi billahi ta'ala wabi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min ta'atihima wabil qur'ani alladhi nazzalahu alaihi wabi jami'il kutubi allati anzalaha Allahu ala rusuli wa man yakfur billahi ta'ala wa malaikatihi al-mukarramina wa kutubihi allati anzalaha li hidayati khalqihi wa rusulihi alladhi wa rusulihi alladhina astafahum li tablighi risalatihi wal yaumil akhir alladhi yaqumu an-nasu fihi ba'da mautihim lil ardi wal hisabi faqad kharaja min ad-dini wa ba'da ba'dan kabiran an tariqil haqqi. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan beramal dengan syariat-Nya, pertahankanlah apa yang ada pada kalian berupa keimanan atau pembenaran yang kokoh kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW dan mentaati mereka, mentaati keduanya, dan membenarkan Al-Quran yang diturunkan kepadanya, kepada Rasul, dan kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para Rasul. Dan siapa yang ingkar kepada Allah Ta'ala dan malaikatnya yang dimuliakan dan kitab-kitab yang diturunkan untuk memberi hidayah kepada makhluknya dan rasul dan rasul-rasulnya yang telah dipilih untuk menyampaikan risalahnya dan membenarkan hari akhir yang mana manusia akan bangkit setelah kematiannya untuk menghadap untuk ditunjukkan amalannya. Untuk ditunjukkan amalannya dan hisab, maka sungguh telah keluar dari agamanya dan telah menjauh sejauh-jauhnya dari jalan kebenaran. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi al kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Wal kitabi alladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat dan Injil. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa saja yang kufur kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Dia sesat sejauh-jauhnya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa wajib bagi setiap muslim membenarkan seluruh kitab yang ada. Ya. Membenarkan Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membenarkan Zabur, ya, pada Nabi Daud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Meskipun yang harus kita yakini juga bahwa kitab Taurat dan Injil yang sekarang diklaim ada di tangan orang Yahudi Nasrani itu adalah kitab yang berbeda dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka. Ya. Karena di ayat Quran sudah banyak yang menunjukkan bahwasanya para pendeta Yahudi dan Nasrani mereka telah mengubah-ubah isi Taurat dan Injil sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian, ya, selain beriman kepada kitab-kitab, ya, juga beriman kepada rukun iman yang lain. Di sini dikatakan beriman kepada Allah, ya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman pada hari akhir. Nah, ini ya 5 dari 6 rukun iman yang wajib kita yakini. Kalau ada ya orang yang gak mau percaya oleh salah satunya, maka dia bukan seorang muslim. Ya, seorang muslim itu bukan hanya dia harus beriman kepada Allah dan Rasulnya saja. Dia juga beriman kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, ya, dan kepada qada dan qadar. Nah. Pak Ivan dulu ya, dia nanti berkata. Ya, Bu Fatimah baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kufur, kemudian beriman kemudian kufur, kemudian bertambah kekufurannya. Nah, tidak Allah berikan ampunan bagi mereka dan tidak diberikan petunjuk bagi mereka. Inna harfu taukid wa nasbin alladzina isim inna amanu fi'lun madin alwaw sebagai fa'il sebagai khabar inna sadai. Nah, yang mana khabarnya? Amanu sadai. Enggak lah, itu menjelaskan kan baru sesungguhnya orang beriman. Itu menjelaskan apapun ya. Oh ya. Itu namanya silah ya. Setiap silah ada mau ada silahnya. Oh ya, nah. Summa harfu atfin kafaru fi'lun madin al-wawu fa'il. Summa harfu atfin amanu matub lagi saja. Summa harfu atfin kafaru matub. Summa harfu atfin izdadu matub. Izdadu itu kan? Bertambah. Matub ke mana ya? Matub ke kafaru ya? Ya kafaru saja. Kufra sebagai maful mutlak saja atau maful bi? Atau maful bi? Izdada itu butuh dia fi'il apa sih? Izdada itu fi'il lazim atau fi'il mutaaddi? Fi'il mutaaddi sir. Ya berarti maful bi. Berarti maful bi aja sir. Nah. Alam harfu jazmin yakun fi'il mudhari nakis majzum bilam. Allahu lafzul jalalah sebagai isim yakun ya Ustaz. Nah. La harfu taukid. Betul Ustaz. Alam harfu taukid. Yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun. Bukan. Lamnya lam ta'lil berarti. Lam ta'lil. Agar. Bukan. Apa? Lamul juhud kan ada lam yakun. Oh ya, lamul juhud. Lamul juhud ayaghfira fi'lu mudhari'un mansubun bi lamul juhud lahum jar wa majrur al waw harfu atfin la la nahiyas. Ya. Lamu har al lamu lamul juhud yahdiya fi'lu mudhari'un mansubun bi lamul juhud hum maf'ul. Kalau yang ini mah matuf aja kan ada. Matuf aja, Ustaz. Matuf ya. Hum maf'ulun bi sabila maf'ulun bi sani. Nah. Ya. Tafsirnya 137. Afan Ustaz ke bawah. Ke mana? Oh iya. Ke bawah Ustaz. Innal ladzina. Oh ya. Innal ladzina dakhalu fil imani tsumma raja'u anhu ilal kufri tsumma adu ilal imani tsumma raja'u ilal kufri marratan ukhra tsumma asarru ala kufrihim wastamiru alaihi lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyadilahum ala tariqin min tarkil hidayati allati min turukil hidayati allati yanjuna biha min su'il akibati. Sesungguhnya orang-orang yang masuk keimanan pada mereka sadar, kemudian mereka kembali atas kekufuran, kemudian meminta keimanan, kemudian kembali atas kekufuran sekali lagi, kemudian meminta dengan paksa ya saja. Kemudian kembali atas kekufuran. Asoro itu bersikeras, bersikeras atas kekufuran mereka dan melanjutkan kekufurannya. Nah, tidak akan Allah berikan ampunan bagi mereka dan tidak berikan petunjuk atas mereka atas jalan dari jalan-jalan hidayah yang yanjuna berhasil eh. Ya, selamat ya. Mereka selamat. Yang mereka selamat dengannya dari hukuman yang buruk. Nambar tapi kejazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra. ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia kafir, kemudian beriman lagi, kemudian dia kafir lagi, kemudian dia bertambah kekufurannya, maka Allah tidak akan ampuni dia dan tidak akan memberinya petunjuk, ya, tidak akan memberinya jalan petunjuk. Ini adalah ancaman bagi orang yang suka keluar masuk agama Islam. Nanti dia beriman, tadi murtad. Tadi dia beriman lagi, tadi murtad. Kemudian setelah itu malah makin bertambah kekufurannya, Allah tidak akan mengampuni mereka. Kalau ada orang yang kafir, ya orang Yahudi atau Nasrani atau misalnya Hindu Buddha masuk Islam, maka di antara karunia Allah kepadanya, Allah ampuni semua dosanya yang lalu. Dia seperti bayi baru lahir. Namun kalau dia kafir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, murtad dari Islam, maka ya, yang seperti ini tidak akan diampuni. Bahkan dalam Islam ya, orang yang murtad itu boleh dibunuh. Hukuman bagi yang murtad ya itu harus diminta taubat kembali kepada Islam. Kalau nggak mau dibunuh. Ya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika beliau menggantikan Rasulullah SAW, itu kan banyak kabilah-kabilah Arab yang membangkang. Dan kalau kita lihat sebetulnya pembangkangnya nggak yang keluar dari Islam. Mereka hanya nggak mau membayar zakat, itu doang ya, simple, cuma nggak mau membayar zakat, sebagiannya nggak mau puasa ya. Abu Bakar As-Siddiq berkata bahwa mereka harus dibunuh, diperangi. Kata Umar bin Khattab, jangan ya, bagaimanapun mereka muslim. Maka kata Abu Bakar, apakah kau ingin membedakan antara ya sholat dengan zakat, padahal itu sama-sama rukun Islam yang kalau salah satunya tidak dikerjakan atau ditinggalkan maka rusak Islamnya. Dan ini benar ya. Dan ini merupakan kebijakan yang sangat tepat ketika itu. Makanya kalau orang yang cuma meninggalkan satu rukun saja diperangi, ya, hanya zakat yang meninggalkan, Bagaimana dengan orang yang banyak meninggalkan ya rukun-rukun Islam? Nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau haji. Maka yang seperti ini lebih layak untuk diperangi. Ya. Jadi dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti ini nggak akan diampuni. Dari sisi hukum syariatnya yang seperti ini boleh diperangi, ya. Boleh dibunuh kalau nggak mau tobat. Makanya kalau orang murtad itu ya hukumannya hukuman mati. Ya. Nah. Jadi kita lanjutkan 138. Kenapa ini balik bicara? Nah, Ustaz, 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Beritahukanlah kepada orang-orang munafik bahwa sesungguhnya ada azab yang pedih untuk mereka. Basyiril fi'il amr, fa'ilnya domener anta, al-munafikina maf'ul bi, bi'anna bi, ba harfu jar, anna harfu tauqid wa nasbin, lahum la harfu jan, jar hum majrur, lahum khobar muqaddam, azaban mubtada muakhar, mubtada isim mana muakhar, azaban isim anna aliman naat 138. Oh, belum kelihatan Ustaz ya? Sudah. Oh, nah. Basiril ayyuhar rasul. Nah, sukun aja basyir ayyuhar rasul. Basir ayyuhar rasul al munafiqina wa humul ladzi yadhharuna yudhharuna al iman yudhiruna wa yubtinuna al kufra bi anna lahum adzabam mujian. Nah, beritahukanlah wahai Rasul kepada orang-orang munafik dan orang-orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran bahwa bagi mereka ada azab yang pedih. Nah, yang menyakitkan. Nah. Baik, benar kawati pada sekolah. Baik, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adaban alima. Berkabar gembira bagi orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini namanya sindiran gitu. Kalau orang Islam kan diberi kabar gembira dengan ya surga yang penuh dengan kenikmatan. Sementara orang munafik diberi kabar gembira dengan apa? Dengan adab. Jadi ini kalimat sindiran. Jadi maksudnya adalah berilah peringatan, tapi sebagai bentuk sindiran kepada orang munafik, ya dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala basyirin munafikin, berilah kabar gembira kepada orang munafik bahwasanya adab yang menyakitkan telah menanti mereka. Ya. Nah, namanya tahdid ya, ancaman dalam sindiran. Nah. ya baca mulut ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Dan orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka atau pemerintah mereka, dan bukan mengambil dari orang-orang mukmin. Mereka menginginkan kekuatan dari sisi orang-orang kafir itu, maka sesungguhnya semua kekuatan hanyalah milik Allah. Alladzina isim mausul mubtada atau sifat yang sebelumnya Ustaz? Iya, sifat. Soalnya enggak ada khabarnya. Nah, sifat yattakhizuna fi'lun mudhari'un al-wawu fa'iluhu al-kafirina maf'ulun bihi awliya'a maf'ul bihi thani min duni jar wa majrurun al mu'minina mudhafun ilaihi. Al hamzatu harfu istifhamin yabtaghuna fi'lun mudhari'un al wawu fa'iluhu indahum inda dharaf hum mudhafun ilaihi. Al izzata maf'ulun bihi. Al fa'u harfu atfin inna harfu nasbin wa masdarin ya. Al izzata harfu taukid wa nasbin. Al izzata isim inna lillahi jarra majrurun jami'an hal. Tafsirnya ayat 139. Alladzina yuwalluna al-kafirina wa yattakhidhunahum a'wanan lahum wa yatrukuna wilayatal mu'minina wa la yarghabuna fi mawaddatihim ayatlubuna bidzalika an-nasrata wal mun'ata bidzalika an-nusrati wal min'ati 'inda al-kafirina innahum la yamlikuna dhalika fan-nasratu wal-'izzatu wal-quwwatu jami'uha lillahi ta'ala wahdahu. Dan orang-orang yang berwala kepada orang-orang kafir dan mengambil mereka sebagai penolong mereka, meninggalkan pertolongan orang mukmin, dan mereka tidak menginginkan persahabatan dengan orang mukmin. Apakah mereka itu menginginkan pertolongan dan nikmat dari orang-orang kafir? Sesungguhnya mereka itu tidak memiliki itu semua. Sedangkan pertolongan dan kekuatan serta kekuatan semuanya itu adalah milik Allah semata. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'an. Yaitu ini sifat orang munafik ya. Orang-orang yang mengambil orang kafir sebagai wali-wali, sebagai pembela mereka, sebagai sekutu dari selain orang yang beriman. Jadi mereka lebih rela bergaul sama orang kafir daripada orang Islam. Dan sekarang, zaman sekarang banyak ya. Banyak orang Islam yang kalau sama sesama muslim galaknya minta ampun. Tapi kalau sama orang kafir berlemah lembut. Ya. Mereka bilang toleransi. Bagaimana mereka bisa bertoleransi kepada orang kafir? Sementara kepada sesama saudaranya sendiri, ya, dia tidak berlemah lembut. Ini namanya terbalik. Harusnya kita itu asyiddau 'alal kuffar, ya. Bersikap tegas kepada orang kafir, rahama'u bainahum. Berkasih sayang kepada ya muslim. Ini kan kebalik ya. Banyak orang-orang zaman sekarang itu sama orang kafir berkasih sayang ya sampai gerejanya dijagain. Sementara sama yang sesama muslim galak benar sampai pengajiannya dibubarin ya. Mereka lebih ridha sama orang yang agamanya beda sama mereka ya, yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tuhan yang lain, daripada orang yang agamanya sama sama mereka tapi ibadahnya beda sama mereka. Ini kekeliruan, ini jelas merupakan perangkap syaitan. Ini merupakan perangkap syaitan. Bagaimana mungkin gitu ya, seseorang yang masih sama muslim kemudian hanya karena beda fikihnya, hanya karena beda pemahamannya, beda manhajnya, beda madhabnya, lalu diserang. Sementara kepada orang kafir yang jelas-jelas beda, ya ibadahnya, penyembahannya, dia malah berkasih sayang. Jadi jangan sampai seperti itu. Ini sifat orang munafik. Ya. Kalau ada orang kayak gini, berarti dia telah memiliki sifatnya orang munafik. Ayat taguna aindahumul izzah. Apakah mereka orang munafik? Ya, hendak mencari kemuliaan di sisi orang kafir, fa innal izzata lillahi jami'a. Maka sungguhnya izzah itu, kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mendapatkan izzah kemuliaan, maka ya bergabunglah dengan sesama muslim, bertemanlah dengan orang-orang Islam. Nah. baca Bu Bunati. Ana Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. 140. Dan sungguh Dia Allah telah menurunkan bagi kalian di dalam kitabnya bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dan ayat-ayat Allah, maka mereka kafir dan memperolok-olok dengannya. Dan janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka mencapai pada pembicaraan, ya Ustaz. Sampai mereka memasuki pembicaraan selainnya. Sesungguhnya kalian sama ya. Sama seperti mereka. Sesungguhnya kalian kalau begitu sama dengan mereka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya, gitu. Jami'an semuanya. Wa al-wawu harfu istiqnaf, qad harfu tahkikin, nazala fil madi, alaikum jar wa majrur. Fil kitabi jar wa majrur an harfu nasbin wa masdariyin idzan zaraf ya bukan idzan tapi idza ya idza zaraf belakang ya zarfiyah syartiyah sami'tum fil madi dengan tum sebagai fa'il ayati maf'ulun bi Allah lafzu jalalah maf'ulun mudhafun ilaih dari ayati yukfaru fil mudhari biha jar wa majrur al wa fil mudharinya majhul ya. Oh iya majhul biha jar wa majrur al wa harfu atfin yustahza'u fil mudhari majhul juga ya ma'tuf ke yukfaru biha jar wa majrur al fa'u harfu atfin la nahiyah taq'udu fi'il mudhari majzum bila nahiya ma'a zorof makan hu mudhofun ilai hatta harfu goyatin Ustaz wanasbin harfu goyatin wanasbin yakhudu fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il mansubun bihatta iya ya mansubun bihatta ya tadi kan nasbin ya mansubun bihatta fi hadithin jarwa majrur ghairi mudhafun ilai alha'u mudhafun ilai inna harfu taukidin wanasbin kum isim inna idhan zorof juga Ustaz zorofiya syarti bukan, idhan itu apa ya ada namanya enggak tahu ya, istilahnya itu apa huruf apa, huruf jawab, huruf syarat siapa, kita cek di iyan di kitab Arab apa? Dengan misluhum. Dengan misluhum. Cek dulu. Dia ada nama khusus di sana. Harfu jawab jaza. Harfu jawab. Mislu khobar inna hum mudhafun ilaih. Inna harfu taukin wa nasbin. Ya Allah, lafzu jalalah sebagai isim inna. Jami'ul khobar inna al-munafikina mudhafun ilaih dari jami'ul. Al-waw harfu atfin al-kafirina ma'atuf ke munafikina. Fi jahannama jarwa majrur jami'an taukid ya Ustaz. Taukid ya? Ya, taukid atau hal gitu. Ya, taukid atau hal. Tafsirnya waqad nazzala rabbukum 'alaikum ayyuhal mu'minuna fi kitabihi annahu idza sami'tumul kafara bi ayatillahi wal istah. Ya, gimana idza sami'tumul kufra? Idza sami'tum kufra ya. Idza sami'tumul kufra bi ayatillahi wal istahza'u ya. Wal istihza'a. Wal istihza'a kan maksudnya ke kufra. Oh iya. Wal istahza'a biha fala tajlisu ma'al kafirina wal mustahzi'ina illa idza akhadhu fi hadisi ghairi hadisil kufri wal istahza'i bil ayatillahi bi ayatillahi innakum idza jalastumuhum wahum ala ma hum alaihi fa antum mithluhum ya fa antum mithluhum li annakum raditum bi kufrihim wastahza'ihim wastihza'ihim ini master wastihza'ihim gitu ya ya tihza'ihim waradi bil ma'siyatil bil ma'siyati kafaili laha innallaha ta'ala jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannama jami'an yalqawna fiha su'al adabi. Dan sungguh Allah telah Rabb kalian telah menurunkan kepada kalian wahai orang-orang mukmin di dalam kitabnya bahwa sesungguhnya bila kalian mendengarkan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah dan memperolok-olok kepadanya, janganlah kalian duduk sama orang-orang kafir dan orang-orang yang memperolok-olok itu. Kecuali ketika mereka melakukan perbincangan selain daripada cerita kekafiran dan selain mengolok-olok ayat-ayat Allah. Sesungguhnya bila kalian duduk bersama mereka dan tetap berada di atas apa yang mereka yakini gitu ya, mereka meyakini atau mereka perbincangkan itu, maka kalian serupa dengan mereka dikarenakan kalian meridhoi ya, atau menyetujui keingkaran mereka dan olok-olok mereka dan orang yang meridhoi kemaksiatan seperti orang yang melakukannya gitu. Orang yang meridhoi kemaksiatan berarti seperti yang orang yang melakukannya. Itu sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. Mereka di dalamnya mendapatkan buruknya azab. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Fika barakallahu wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian Al-Quran bahwa apabila kalian mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa Taala diingkari atau diolok-olok, fala taqudu ma'hum, maka janganlah kalian duduk bersama orang yang mengolok-olok atau orang mengingkari Al-Quran. Hatta yafudu fi hadisin ghairi, sampai mereka berpindah membicarakan yang lain. Artinya hukum asalnya ya ngobrol sama orang kafir, sama orang munafik, ya itu boleh ya, selagi membicarakan ya tidak menjelek-jelekkan Islam. Tapi kalau mereka mulai menjelek-jelekkan Islam, ini harus dihindari. Zaman sekarang itu terutama stand up comedy gitu ya. Stand up comedy itu kan banyak yang isinya itu ya menjelek-jelekkan agama. Dan terkadang ya mereka menjadikan agama sebagai lelucon. Mereka tertawa terbahak-bahak mendengar agama Islam ini dilecehkan. Yang seperti ini nggak boleh. Ini namanya istihza. Ini namanya istihza itu yang mengatakan ataupun yang tertawa ikut tertawa, maka ini sama-sama, dosanya sama. Nggak boleh kita hadir pada majelis yang di situ ya Islam diolok-olok, agama dilecehkan. Innakum idam mislum, sesungguhnya kalian kalau begitu, artinya kalau kalian tahu ada orang yang menjajarkan agama kalian, kalian diam di situ, malah ikut tertawa, maka kalian samanya kayak mereka. Karena di bawah di tafsir dijelaskan bahwa ar-radi bil ma'siyah kal fa'ilina. Orang yang ridha dengan maksiat itu seperti yang melaksanakannya, artinya sama-sama berdosa. Makanya kalau kita mendengarkan ya ada orang yang melecehkan Islam, ingkari ya, harus diingkari. Kalau kita diam saja itu dosa. Apalagi kalau tertawa, ini dosanya lebih besar. Tidak boleh. Inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir ya di dalam neraka jahannam seluruhnya. Jadi orang munafik sama orang kafir itu sama-sama di neraka jahannam. Bahkan dikatakan bahwa ya orang munafik ini ya fid darkil asfali minan nar, bahkan di kerapnya neraka. Lebih parah daripada orang kafir. Ya, para ulama menjelaskan, ya, menafsirkan ayat ini. Kenapa bisa orang munafik itu lebih keras siksaan daripada orang kafir? Karena minimal orang kafir itu jujur dalam kekufuran. Ya. Sementara orang munafik dosanya ada dua. Pertama dia kafir, yang kedua dia berdusta, ya, atas keimanannya. Makanya kenapa orang munafik itu dosanya lebih besar daripada orang kafir. Karena orang kafir itu minimal sekalipun dia kafir, dia jujur dalam kafirannya. Ya ngaku dia kafir, ngaku dia bukan Islam. Tapi orang munafik kan enggak. Orang munafik maunya diakui sebagai Muslim, tapi hatinya penuh pengingkaran kepada Allah. Dia penuh pengingkaran kepada syariat. Ya. Makanya hati-hati dengan sifat nifak. Sifat nifak ini termasuk sifat bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Ngaku Muslim, tapi benci dengan syariat Islam, ini kafir kayak gini. Murtad dari Islam. Ya. Hati-hati. Jangan meremehkan masalah yang namanya istihza. Terkadang orang demi secuil ya bagian dunia demi mendapatkan bayaran, ya dia rela melecehkan agamanya sendiri, yang melecehkan Islamnya. Seperti ini sungguh perbuatan yang tercela. Nah, saya ingin sampai sini. Karena kalau kita lanjutkan nanggung, ini kan satu halaman lagi. Ya, insya Allah besok kita selesaikan di istimewa. Insya Allah. Baik, kita lihat pertanyaannya. Bu Kurniati nanya, biasanya sih ngorek sih kalau Bu Kurniati. Tafsir ayat 135 di fil nahi tadi dibaca fala yuhmilan nakumul hawa. Itu ada nun taukid ya. Fala jamu dzakar salim antum kan. Sehingga sebelum taukid itu lamnya jadi dhamma. Bukan fathah. Fathah kalau fa'il yang mufrad kan. Begitu kok Ustaz. Nah, kita cek dulu. 135 hamala yahmilu ya. Mana sih 135? Kan ini jelas ya nunnya apa namanya fathah kan? Jadi memang ini kan asalnya lamnya dhamma. Ya harusnya betul lamnya fathah karena dia bersama dengan nun taukid. Tadi bacanya dhamma gitu ya? Iya benar. Berarti keliru tadi Bu ya. Yang benar itu kalau ada fi'il bersama dengan nuntokit, dia fathah ujungnya. Misalnya yaktubu. Ada nuntokit, jangan dibaca yaktubunna. Karena kalau yaktubunna itu artinya jamak. Ya, asalnya yaktubunna, yaktubunanna. Ya, jadinya yaktubunna. Nah, kalau mufrad, fathah, yaktubanna. Ini pun sama ya, harusnya lamnya fathah. Kalau fa'ilnya mah ini, al-hawa. Al-hawa tasubu. Jadi fa'ilnya ini. Dia maful bihnya dulu, baru fa'ilnya. Kenapa? Karena fa'ilnya zahir, maful bihnya domir. Maka wajib mendahulukan maful bih. Nah. Mufudal bertanya, di ayat 136 yang disebutkan hanya 5 rukun iman. Apa faedahnya? Nah ini, karena memang di sini tidak dalam rangka menjelaskan semua rukun iman. Ya. Hanya memberikan contoh rukun iman saja. Jadi hanya menjelaskan di antara hal-hal yang harus diimani oleh seorang muslim itu seperti apa. bukan menjelaskan semua rukun iman yang harus diimani. Nah, demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.